Trut yas wuyung mulat sekar ganda nyorom angra rucit nolo linali tan bangkit lali Thank you. Aku Oh, Tatan amin doh. Thank you.